Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita membahas buku ayat-ayat Tauhid. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca rukun iman yang 6. Rukun iman sebagaimana yang kita ketahui ada 6, seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir. Kita akan baca terlebih dahulu dan kita akan memberikan catatan beberapa yang penting di sana. Nah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Rukun iman yang 6. Ketahuilah wahai saudara muslimku, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepadamu pada hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang iman, beliau bersabda, "Antu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Jibril berkata kepadanya, engkau benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun iman disebutkan dalam hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman." Tolong sampaikan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan iman dalam hadis ini dengan al-i'tiqadat al-batinah. Dengan beberapa keyakinan batin. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian Jibril menjawab, sadaqta, kamu benar. Sehingga beliau bertanya dan beliau membenarkan jawaban yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Rukun iman ada 6. Dan ada satu rukun iman yang diingkari oleh sebagian yang mengaku muslim. Yaitu rukun iman yang terakhir. Rukun iman terhadap takdir. Sehingga terkait masalah rukun iman dan rukun Islam. Terkait masalah rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Dan ada orang yang mau nambahi. Ditambah sebagian orang dengan ke-6. Yaitu jihad. Rukun iman ada 6. Dikurangi satu. Oleh sebagian orang. Yaitu yang dikurangi adalah iman kepada takdir. Sehingga 2 rukun ini mengalami kasus yang semisal, tapi berlawanan, yang sedikit ditambah, yang banyak dikurangi. Dan itulah karakter manusia. ketika dia berinovasi dalam masalah agama, yang banyak dikurangi, yang sedikit ditambahi. Kita jumpai misalnya dalam masalah sholat. Nabi SAW kalau sholat itu Masya Allah khusyuk. Dan beliau tuma'nina. Dengan dikir-dikir yang telah beliau ajarkan. Dan kadang dalam kesempatan waktu yang lama, beliau mengulang-ulang dikir yang sama. Misalnya ketika ruku, beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, 10 kali. Ketika sujud, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, 10 kali. Duduk di antara dua sujud, beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, banyak kali. Sampai sangat lama, sehingga para sahabat mengatakan, Qad nasiya, mungkin Nabi SAW ini lupa. Karena duduk di antara dua sujudnya terlalu lama. Sehingga beliau melakukan ibadah dengan bentuk kesempurnaannya adalah pada kualitasnya, pada proses pelaksanaannya. Tapi yang seperti ini dikurangi. Dikuranginya gimana? Solatnya cepat banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai makmum yang mengikuti itu kepontal-pontal. Karena saking cepatnya. Dan di saat yang sama dia nambah-nambahi aneka bentuk sholat yang tidak pernah diajarkan. Entah sholat rogoib lah, entah sholat nisfu sa'ban, atau sholat rebo wekasan, atau ibadah-ibadah yang lainnya, sholat Lailatul Qadar, dan seterusnya. Padahal itu semuanya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sikap manusia seperti ini. Dari jenis ibadah, mereka suka nambahi, tapi dari kualitasnya, mereka suka mengurangi. Ya. Nabi SAW ketika berpuasa itu, Masya Allah, beliau sangat berkualitas. Menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga hati, menjaga amal perbuatan. Sehingga ketika berpuasa, Masya Allah, puasa lahir batin. Orang zaman sekarang ketika berpuasa, lisannya enggak dijaga, matanya enggak dijaga, pendengarannya enggak dijaga, hatinya apalagi. Sehingga antara kondisi puasa dan tidak puasa, dia sama saja. Hari pada saat dia berpuasa dan tidak berpuasa, sama saja. Di saat yang sama, dia nambah-nambahi syariat puasa yang baru. Poso weton, poso Senin Kliwon, poso apalagi, poso muti, poso tobat, puasa Rajab termasuk, terus puasa apa lagi, dan beberapa puasa yang lainnya. Padahal itu tidak disyariatkan, tidak dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sikap manusia. Sehingga dalam masalah kualitas mereka mengurangi, saat puasa mereka tidak berkualitas, ya, lisannya tidak dijaga, komentar di Facebook, kemudian di Twitter atau di IG masih sama sebagaimana sebelumnya. Matanya, pendengarannya tidak dijaga, apalagi batinnya. Dia betul tidak makan, tidak minum. Tidak melakukan pembatal. Tapi dalam masalah kuantitas, Masya Allah kreatif. Dia tambah-tambahi dan seterusnya. Dan itulah orang yang salah dalam beribadah. Sehingga yang seharusnya tidak boleh ditambahi, ditambahi. Yang seharusnya dilakukan dengan sempurna, malah dikurangi. Dan kita memohon kepada Allah hidayah, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah kita adalah ibadah yang benar dari sisi pelaksanaan, kuantitasnya benar sesuai dengan apa yang diajarkan, dan kualitasnya juga benar sesuai dengan apa yang diajarkan. Baik. Ya, dan barangkali Bapak Ibu sudah terlalu biasa menyaksikan situasi sebagaimana yang tadi kami ceritakan, baik dalam masalah sholat, masalah puasa, masalah sedekah, ya, dan seterusnya. Dalam masalah zakat, ya, kita disyariatkan kalau zakat ada aturannya seperti ini, seperti ini. Dan kualitas zakat adalah menjaga batin agar ikhlas. Ditunaikan secara maksimal, penuh dengan semangat. Tapi kemudian orang berubah. Zakat dalam masalah batin, wah, penuh dengan riya. Kalau nggak diumumkan, apa, kurang semangat. Kalau nggak model pakai gerakan-gerakan, dia kurang semangat. Tapi dalam masalah kuantitas, ya, kreatif. Sehingga membuat aturan yang baru. Tayyib. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ada bentuk pelanggaran yang terjadi di tengah umat ini. Yang sudah fix ditambahi, dan ada juga yang dikurangi. Yang sedikit ditambahi, yang banyak dikurangi. Baik. Kita lanjutkan. Rukun iman ada 6, dan yang ditolak oleh umat Islam, sebagian umat Islam, yang ditolak oleh sebagian umat Islam adalah iman kepada takdir. Karena itu Nabi SAW yang ketika beliau memberikan jawaban kepada Jibril, beliau menggabungkan iman yang 5 dan beliau menyendirikan iman yang 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nabi SAW memberikan definisi iman. Beliau memberikan definisi iman adalah, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kan gitu ya, kitab-kitabnya. Antu mina billahi wa malaikati wa kutubihi, rasul-rasulnya. Dan hari akhir. Sudah? Begitu giliran takdir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan engkau beriman kepada takdir. Jadi beliau sendirikan. Antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kau beriman kepada hari takdir, kepada takdir. Yang ini menunjukkan bahwa Nabi SAW hendak memberikan penekanan. Nabi SAW hendak memberikan penekanan di bagian ini. Dan kau beriman kepada masalah takdir. Nabi SAW memberikan penekanan bahwa dalam masalah takdir, orang itu harus betul-betul menjaga imannya. Sisi penekanan. Kenapa beliau memberikan penekanan? Karena akan ada orang yang akan mengingkarinya. Dan ini jamaah merupakan sekte menyimpang pertama dalam Islam. Sekte menyimpang yang pertama dalam Islam yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani, yaitu sekte Qadariyah. Itulah sekte Qadariyah. Setahu saya ini lebih dulu dibandingkan Khawarij. Dan ini muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhuma masih hidup, dan orang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu sekte Qadariyah yang dia mengingkari iman kepada takdir. Baik. Disebutkan di sini ruya ya. Rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hadzal haditha muhtajjan bihi ala man anqara al-qadar wa za'ama anna al-amra unufun. Ibnu Umar membawakan hadis ini untuk dijadikan sebagai dalil bagi orang yang mengingkari takdir. Karena dia menganggap bahasanya kejadian itu sifatnya insidental. Artinya, di luar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Umar berlepas diri darinya. Dan beliau menyampaikan bahwa amal mereka tidak akan diterima tanpa beriman kepada takdir. Baik. Lalu kita fokus masalah ini ya. Iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Dijelaskan oleh Ibnu Abil Is dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, iman kepada takdir ada 4 tingkatan. Iman kepada takdir ada 4 tingkatan. Yang dimaksud 4 tingkatan di sini adalah bahwa adanya kejadian takdir itu melalui 4 fase ini. Pertama adalah ilmu. Dalam arti Allah mengilmui, mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Sehingga sebelum Allah menciptakan ini semuanya, Allah sudah tahu di masa silam. Sebelum Allah ciptakan semuanya. Yang kedua adalah kitab. Pencatatan. Artinya Allah mencatat segala yang akan terjadi. Di mana ini? Di Lauhul Mahfuz. Di lembaran-lembaran yang terjaga. Terjaga dari perubahan. Allah catat itu. Yang ketiga adalah Al-Masyi'ah. Masyi'ah. Artinya kehendak. Dalam arti Allah menghendaki semua yang akan terjadi. Sehingga ketika Allah menciptakan A, Allah menghendaki akan menciptakan A. Ketika Allah menciptakan B, Allah menghendaki menciptakan B. Dan seterusnya. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Masyiah artinya apa tadi? Kehendak. Masyiah artinya kehendak. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah mengendaki semua yang terjadi. Yang keempat adalah al-khalqu. Penciptaan. Artinya Allah menciptakan semua yang terjadi. Dan kita mengimani takdir Allah dengan keempat ini. Kita mengimani bahwa semua yang akan terjadi telah diketahui oleh Allah. Yang kedua, kita mengimani semuanya telah dicatat oleh Allah dan tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, kita juga mengimani bahwasanya semua dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Dan kita mengimani semua ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari ciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ini semuanya dalam banyak ayat yang ada dalam Al-Quran. Ilmu Allah, pencatatan, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis. Kemudian al-masyi'ah, Allah berkehendak dan Allah menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Baik. Kemudian terkait 4 tingkatan takdir ini, terkait 4 tingkatan takdir ini, untuk tingkatan 1, 2 itu disepakati oleh kaum muslimin. Sikap kaum muslimin terhadap 4 tingkatan takdir. Yang pertama, tingkatan 1 dan 2 disepakati kaum muslimin. Kecuali ghulat qadariyah. Kecuali qadariyah ekstrim. Kecuali qadariyah yang ekstrim. Seperti diantaranya adalah Ma'bad al-Juhani dan Amr bin Ubaid. Seperti Ma'bad al-Juhani yang ini ada di zaman Ibnu Umar. Dan Amr bin Ubaid. Yang ini ada di zaman Tabi'in. Atau di zaman sahabat. Ibnu Umar masih hidup. Ada orang yang punya penyimpangan seperti ini. Dan ulama berbeda pendapat apakah orang seperti ini boleh dikafirkan ataukah tidak. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan juga riwayat dari Imam Ahmad, orang yang mengingkari tingkatan 1 dan tingkatan 2 maka dia kafir. Jadi di sini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang ini kafir. Karena dia telah mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada satupun yang tahu di langit dan di bumi kecuali Allah taala. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah taala. Sehingga ketika dia menolak bahwa Allah mengetahui segala yang akan terjadi, maka itu dianggap perbuatan kekufuran. Baik. Yang kedua, tingkatan 3 dan 4. Ini diingkari oleh Qadariyah dan Mu'tazilah. Wa man ihtada hadzwahu, dan yang mengikuti prinsip mereka. Sehingga mereka tidak mengakui bahwa perbuatan makhluk itu dikehendaki oleh Allah. Mereka juga tidak mengakui bahwa perbuatan makhluk itu diciptakan oleh Allah. Karena itu, kelompok ini disebut sebagai majusi umat Islam. Kenapa disebut majusi? Disebut majusi karena meyakini ada pencipta selain Allah. Sebagaimana ajaran Majusi, ada Tuhan cahaya dan ada Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan. Baik. Alasan mereka adalah bahwa perbuatan makhluk itu ada yang baik, ada yang buruk. Masa Allah menciptakan keburukan? Padahal keburukan itu tidak dicintai oleh Allah. Itu alasan mereka. Lalu mereka meyakini berarti jika demikian, bahwa perbuatan hamba itu yang nanti hamba harus mempertanggungjawabkannya di akhirat, maka dia tidak diciptakan oleh hamba, tapi diciptakan oleh hamba. Sehingga Allah sama sekali tidak menciptakan perbuatan itu. Paham di sini alasannya ya? Jadi mereka beralasan, hamba itu kan bermaksiat. Hamba melakukan banyak aktivitas. Ada kebaikan, ada keburukan. Jika semua aktivitas hamba itu adalah ciptaan Allah, berarti konsekuensinya Allah menciptakan hal yang tidak Allah sukai. Kekufuran, kemunafikan, lalu apa lagi? Kejahatan, kefasikan, dan aneka perbuatan jahat yang lainnya. Oleh karena itu, berarti perbuatan ini tidak boleh diciptakan oleh Allah. Alasan yang kedua, hamba itu ketika melakukan perbuatan akan dihisab di hari kiamat. Yang baik dapat pahala, yang jahat berdapat dosa. Nah, jika kemudian perbuatan itu ditetapkan oleh Allah, berarti Allah zalim. Karena berarti sang hamba ini apa? Dia melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Baik. Sehingga dia pusing seperti ini, akhirnya mengatakan A, B, C, dan akhirnya dia punya kesimpulan takdir itu tidak ada. Atau Allah Ta'ala tidak menciptakan dan Allah tidak menghendaki kejadian itu. Karena itulah orang seperti ini menolak masyiah dan al-khalqu. Tapi mereka meyakini Allah mengilmui. Mereka juga meyakini Allah telah mencatat. Tapi mereka tidak meyakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Baik. Karena itu di sini dinyatakan, saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. وَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِّنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ نَاذِرُ الْقَدَرِيَّةَ بِالْعِلْمِ فَإِنْ أَقَرُّوا بِهِ خُسِمُوا وَإِنْ جَحَدُوا فَقَدْ كَفَرُوا. Kalau kamu berdebat dengan Qadariyah, ajak mereka untuk membahas tentang ilmu Allah. Sampaikan kepada Qadariyah, apakah Allah mengetahui segala yang akan terjadi? Fa'in aqarru bihi, kalau mereka mengatakan Allah mengetahui, khusimu, berarti dia kalah debat. Kalau Allah sudah mengetahui, lalu kenapa kalian meyakini Allah tidak menciptakan? Kenapa kalian meyakini Allah tidak menciptakan? Padahal Allah mengetahui kalau besok akan terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Berarti kalau Allah ciptakan, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa yang Allah ilmui. Karena tidak mungkin kalau Allah mengetahui besok akan terjadi ini, ini, ini, tapi kemudian yang terjadi itu meleset dari apa yang Allah ketahui. Karena Allah tidak berkehendak. Paham ya? Misalnya, di tahun 2200, sampai nggak kira-kira? Wallahu a'lam. Di tahun 2200 akan ada kejadian AXB. AXB, kejadian namanya AXB. Apakah Allah mengetahui itu? Qadariyah akan menjawab, tahu. Baik. Kalau Allah mengetahui itu, tapi itu di luar ciptaan Allah, di luar ciptaan Allah, artinya tidak Allah kehendaki dan tidak Allah ciptakan, maka apa yang akan terjadi? Bisa jadi, karena itu di luar kehendak Allah, di luar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi yang terjadi adalah di luar AXB. Loh kok sekarang yang terjadi AYB atau ANB? Adalah yang Allah ketahui AXB, tapi yang terjadi ANB. Alasannya kan karena ini di luar kehendak Allah. Berarti ada kejadian yang meleset dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husimu, maka mereka kalah debat kalau sudah mengakui ilmu Allah Ta'ala. Wa in jahadu faqad kafaru, dan kalau mereka mengatakan Allah tidak tahu, maka mereka kafir. Karena menolak ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekufuran. Walhamdulillah. Insyaallah bisa dipahami ya. Pak, memahami seperti ini apa enggak bingung? Sebenarnya masalah takdir itu cukup mudah. Cuman gara-gara manusia menggunakan logikanya dalam masalah takdir, sehingga takdir itu dibuat postulat takdir. Dia membuat postulat, membuat rancangan teori. Takdir itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Pakai logika, akhirnya mumet dewe, kan ya? Bingung sendiri. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam masalah takdir, beliau bersabda, "Idza dzukiral qadar fa amsiku. idza dzukiral qadar fa amsiku. Apabila kamu diajak untuk bahas lebih dalam tentang masalah takdir, fa amsiku, diamlah. Jangan dilanjutkan. Apabila kamu diajak membahas lebih dalam dalam masalah takdir, fa amsiku. Nah, berhenti. Jangan terlalu ojo terlalu jeru, gitu ya. Jadi bahas-bahas silahkan, tapi jangan kejeruan. Bahas takdir keduren, kepunjulan, itu nanti akan menjadi masalah. Sehingga dalam masalah takdir, ikuti saja dalil yang ada. Dalil ngomongnya seperti ini, kita ikuti itu. Idza dzukiral qadar fa amsiku. Kalau kamu diajak untuk membahas masalah takdir terlalu dalam, tahan diri. Jangan sampai kepunjulan. Saya tuliskan ya. Prinsip prinsip belajar masalah takdir. Pertama, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu mendalam. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Idza dzukiral qadar fa amsiku." Yang kedua, kedepankan sikap taslim. Pasrah. Dalam arti, jika enggak paham, kembalikan kepada ilmu Allah. Karena kalau enggak paham, tetap diincar terus, dicari, ya, kepleset. Pasti. Makanya, kedepankan sikap taslim. Yang ketiga, pahami atau yakini bahwa Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Gini kan? Tapi manusia yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Sehingga kalau perbuatan kita salah, manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Sehingga kalau perbuatan manusia itu salah, maka dia akan menanggung resiko besar. Dan kalau perbuatannya itu benar, belum tentu dia dapat pahala. Salah pasti dosa, benar belum tentu dapat pahala. Maka lebih baik apa? Lebih banyak diam. Begitu ya. Prinsip yang keempat yang perlu kita pahami adalah bahwa sedalam apapun kita bahas takdir, tidak mungkin mengubah takdir, gitu kan? Mbok kamu bahas masalah takdir sampai berbusa-busa, apakah takdir berubah gara-gara pembahasanmu? Oh, Allah merevisi takdir gara-gara kesimpulan debat yang selama ini tertunda. Nah, ternyata yang menang adalah Qadariyah. Misalnya ya. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengubah takdirnya? Sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah takdir gara-gara manusia berdebat, manusia bahas masalah takdir. Baik. Sehingga ini bisa dipakai untuk menjawab banyak kepo yang dilakukan oleh masyarakat ya, terkait masalah takdir. Kenapa sih? Kan begitu kan? Biasanya keponya, contohnya gimana, Pak? Contoh. Orang kepo. Mas, katanya surga dan neraka sudah ditetapkan. Siapa yang masuk surga sudah ditetapkan. Yang masuk neraka sudah ditetapkan. Terus kita disuruh beramal. Nanti kalau berdosa dihukum. Padahal nanti semuanya sudah ditetapkan. Terus itu gimana? Kan bingung kan? Kemudian apa lagi? Kemarin ada pertanyaan apa? Pertanyaan dibawa dari Padang kemarin. Jadi kalau sesuatu sudah ditetapkan, lalu bagaimana nanti, kenapa harus beramal? Apakah kemudian Allah tidak zalim kalau orang itu masuk neraka? Apakah Allah tidak zalim ketika orang itu disiksa, padahal perbuatannya telah ditetapkan? Pertanyaan itu sering muncul. Dan kadang muncul dalam diri saya, dan saya yakin mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Akhirnya dibahas. Ya, jadi seminar. Seminar masalah takdir. Bayar ya. Baik, kalau seminar itu selesai, kira-kira takdir berubah? Tidak. Apakah kemudian nanti Allah diminta untuk bertanggung jawab? Ya Allah, pertanggungjawabkan perbuatanmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia tidak akan ditanya. Anda silakan buka di firman Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Ini ada di surat Al-Anbiya ayat 23. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia kerjakan. Wahum yus'alun, tapi merekalah manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka yang lebih penting, siapkan jawaban atas amal perbuatan kita. Agar kita bisa selamat dari neraka. Daripada malah mikir yang enggak-enggak gitu ya. Baik, lebih dari itu, sedalam apapun kita bahas takdir, enggak bakalan mungkin mengubah takdir. Nah, sekarang kan begini ya. Bukan berarti kemudian kita boleh, berarti kalau kayak gitu kita boleh suudzon kepada Allah. Masih meninggalkan satu pertanyaan. Baik. Agar, dan di sini selanjutnya, terlarang bagi kita untuk suudzon kepada Allah. Masya Allah ya. Ada enggak hamba yang suudzon kepada Allah? Banyak. Apalagi masalah takdir. Setelah dia memahami ini semua, takdir itu pokoknya jangan terlalu mendalam, nanti kamu ditanya, kamu Allah tidak bakalan ditanya, sedalam apapun juga gak bakalan mengubah takdir, masih meninggalkan bekas. Orang bisa jadi suudzon kepada Allah. Maka kita tegaskan, terlarang bagi kita untuk suudzon kepada Allah. Ya. Karena Semua perbuatan Allah didasari dengan keadilan dan hikmah. Sehingga tidak ada yang keluar dari dua ini. Allah zat yang maha adil. Allah zat yang maha hakim. Sehingga semua perbuatan Allah didasari dengan keadilan dan hikmah. Maka tidak ada perbuatan Allah yang ngawur, apalagi zalim. Ya. Keadilan itu lawannya apa? Zalim. Kalau hikmah lawannya apa? Ngawur tanpa ilmu. Jadi adil itu lawannya zalim. Enggak ada perbuatan Allah yang zalim. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak mendzalimi para hambanya. Kalau hikmah lawannya apa? Hikmah lawannya apa? Hikmah lawannya adalah serampangan berdasarkan kebodohan. Nah, perbuatan manusia itu salah karena dua faktor ini. Pertama adalah karena dolim, yang kedua karena bodoh. Makanya Allah katakan, innahu kana dholuman jahula. Manusia itu dolim dan bodoh. Dolim, wis ngerti, tapi nekat keliru, nekat salah. Nah itu dolim. Kamu kan udah tahu toh, kalau ini tidak boleh. Ya iya. Terus kenapa kok dilakukan? Ah iya. Dolim itu. Udah tahu. Kenapa kamu lakukan ini? Saya tidak tahu. Kalau tidak tahu ya belajar dulu. Maka perbuatan manusia salah itu hanya dua ini. Kalau tidak dolim, bodoh. Wakanal insanu dholuman jahula. Dan Allah tersucikan dengan dua hal ini. Sehingga tidak ada takdir Allah yang dolim. Dan tidak ada takdir Allah yang bodoh, yang serampangan. Waton gitu ya. Semuanya didasari dengan hikmah. Baik. Hanya saja tidak semua orang tahu hikmahnya. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Terus kalau tidak tahu gimana? Hanya saja tidak semua takdir kita ketahui hikmahnya. Jika kita tidak tahu, maka apa? Kedepankan prinsip pasrah. Orang ngerti kok ngeyel. Gitu. Ini hikmahnya apa? Pasti ada. Lah apa? Saya nggak tahu. Wah, nggak ngerti kayak gini ya muah. Lo orang ngerti kok yang ngeyel. Nggak ngerti itu apa? Pasrah. Pripun nggih, Dok, kula niki mboten ngerti, Dok. Kok penyakite kados ngeten. Oh, Bapak ini. Oh, ngoten nggih, Dok. Niku alasane napa, Dok? Jelaskan sama dokter. Wah. Pakai integral pangkat 3 ya, diferensial pangkat 5. Wah, kula mboten dong ya, Dok. Lah pripun, monggo. Wah, dokter ini ngapusi. Dijelaskan alasannya oleh ahlinya, dia enggak ngerti, ngeyel. Iki wong waton ya. Baik. Insyaallah kalau kita menggunakan beberapa prinsip ini dalam memahami iman kepada takdir, selamat insyaallah. Selamat. Ini berapa prinsip tadi ya? Saya ulang ya. Prinsip-prinsip dalam belajar takdir. Yang pertama, jangan terlalu mendalam. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukiral qadar fa amsiku." Kalau kamu diajak membahas masalah takdir, maka ojo juru-juru. Jangan terlalu mendalam. Yang kedua, kedepankan sikap taslim, sehingga kalau enggak ngerti logika, jangan terlalu banyak bermain. Pasrahkan kepada ilmu Allah. Yang ketiga, pahami bahwa Allah tidak dimintai pertanggungjawaban, tapi kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Anbiya ayat 23, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Mereka tidak akan ditanya terhadap perbuatan. Allah tidak ditanya terhadap perbuatan yang dia lakukan. Tapi mereka lah yang akan ditanya. Yang keempat, bahwa dalam apapun kita bahas masalah takdir, tidak mungkin mengubah takdir. Jadi percuma saja. Ya. Dan jangan sampai kita punya su'udzon kepada Allah, karena semua perbuatan Allah itu adil dan penuh hikmah. Yang ketiga, yang terakhir, tidak semua kita ketahui hikmahnya. Karena itu jika kita tidak tahu, kedepankan prinsip pasrah. Paham ini selamat insyaAllah dalam masalah membahas masalah takdir. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa NB Channel. Yang pertama, ketika sesuatu yang terlarang terjadi atau sesuatu yang musibah terjadi dan kita meyakini terhadap takdir, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Baik. Jika ada musibah terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi kita sedang membahas tentang bagaimana menyikapi takdir. Begini kan? Bagaimana menyikapi takdir? Sebenarnya prinsip menyikapi takdir itu telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa prinsipnya adalah ridho. Prinsip takdir itu ridho. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji sang hamba. Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukht. Kalau dia ridha, maka Allah akan ridha kepadanya, dan jika dia murka, dia marah, maka Allah akan marah kepadanya. Sehingga prinsip dalam menyikapi takdir adalah satu kata ini, ridha. Namun takdir itu kan ada dua. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Baik dan buruknya takdir itu tidak dilihat dari perbuatan Allah, tapi dilihat dari kondisi yang dialami oleh hamba. Contoh takdir baik apa? Rizki lancar. Rizki banyak, ya. Duitnya banyak. Penghasilannya banyak. Oh, sakabeh urusan duit itu nih, takdir baik ya. Ya, jodoh lancar, rezeki lancar, awak sehat ya. Apalagi? Dan aneka kenikmatan yang dimiliki oleh manusia. Misalnya, takdir buruk ada musibah, baik yang menimpa pribadi maupun menimpa masyarakat, bencana alam dan seterusnya. Dan baik dan buruk juga ada yang berkaitan dengan masalah dunia dan ada berkaitan dengan masalah akhirat. Jadi ada baik buruk versi dunia dan ada baik buruk versi akhirat. Ada baik buruk versi dunia, baik versi akhirat. Dan dua-duanya adalah takdir Allah. Nabi SAW memberikan arahan untuk takdir baik. Maka sikap yang benar adalah apa? Bersyukur. Baik takdir yang berkaitan dengan urusan dunia maupun takdir yang berkaitan dengan urusan akhirat. Sehingga kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai muslim. Kita bersyukur ketika ada orang yang meninggal dalam kondisi masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kok bersyukur Pak meninggal kok malah kudune kan musibah innalillah kudune. Pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendatangi seorang bocah Yahudi yang pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu bocah ini lagi sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sang bocah ini, "Aslim, masuklah ke dalam Islam." Lalu bocah ini karena dia di dekatnya ada bapaknya, lihat terus ke arah wajah bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Ati Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Yahudi itu manggilnya Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Lalu dia manggut dan mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu dia meninggal dunia. Pak, berapa lama, Pak? Berapa jam jaraknya? Itu enggak penting. Yang penting dalam sejarah itu, dalam kejadian itu, si bocah Yahudi ini pasca mengucapkan syahadat dia meninggal. Berapa lama jarak antara dia meninggal dengan dia mengucapkan syahadat, wallahu alam. Lalu Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan si bocah ini dari neraka di saat bocah itu meninggal dunia. Sehingga kadang di tengah musibah ada nikmat. Maka saat kita melihat keluarga kita meninggal dalam kondisi, misalnya ya, mengucapkan la ilaha illallah. Beliau sakitnya sudah lama, lalu beliau mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu meninggal dunia. Kita mendapatkan musibah. Dari sisi apa? Dunianya. Dunia, keluarga kita ada yang hilang salah satu. Musibah. Tapi kita juga bersyukur kepada Allah. Karena beliau insya Allah selamat di akhirat. Melihat kondisi akhir beliau husnul khatimah. Baik. Sebaliknya, untuk takdir buruk kita diajarkan untuk apa? Sabar. Kita diajarkan untuk sabar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amrin kulli mu'minin. Ajaban li amri kulli mu'minin. Sungguh mengherankan urusan setiap mukmin, inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin, itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali yang mukmin. Idza massahu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu kebaikan baginya. Wa idza massahu ad-dharra'u sabara. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Fakana khairallah, dan itu kebaikan baginya. Nah, kaitannya dengan ini ya. Bagaimana ketika kita melihat maksiat? Ketika kita melihat maksiat, ada dua kacamata. Dilihat dari kacamata akhirat, maka ini apa? Musibah. Sehingga kita sedih dengan keberadaan musibah ini. Dan dilihat dari kacamata syariat, ini durhaka. Menggunakan kacamata takdir, ini musibah. Maksiat itu musibah. Ya? Tapi dilihat dari kacamata syariat. Dilihat dari kacamata syariat, maksiat itu durhaka. Sehingga poin yang pertama menuntut kita untuk sabar dan kasihan. Dan kasihan dengan pelaku. Begini ya. Kondisi yang kedua menuntut kita untuk marah kepada pelaku. Coba. Bisa gak gabungkan dua sifat seperti ini? Bisa gak menggabungkan dua kondisi batin kayak gini? Sabar, ya kasihan, ya marah. Bisa ya? Bisa gak? Tidak bisa? Harusnya bisa. Contohnya, itu dilakukan oleh kita kalau melihat anak kita ya. Orang tua punya anak nakal. Padahal itu anak satu-satunya. Ya. Orang tua yang suge, anak yang siji, beling. Ya. Coba, gimana kira-kira? Ya. Dia melihat anaknya beling, dia marah sama kembelingan anaknya. Ya. Kenakalan anaknya. Di saat yang sama, kira-kira orang tua tega gak mateni anaknya? Anak emosi cit pateni. Membunuh anaknya. Gak mungkin. Dia tega, gak bakalan mungkin. Sehingga dia kasihan sama anaknya yang apa nakal. Dia juga sabar dalam mendidikannya. Seperti itulah seharusnya perilaku yang kita lakukan saat melihat orang yang sedang maksiat. Makanya kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan kau pahami Ketika kau melihat orang yang berbuat maksiat, jangan kau pahami dia seperti penjahat. Sehingga dia dimusuhi 100%. Tapi pahami dia sebagai orang yang dapat musibah yang akan kau bantu jika kau melihat ada sesama mukmin yang sedang tergelincir. Cuman kan kadang semangat orang itu pengennya gedang ngerokok. Sehingga semangatnya apa? Semangat menjatuhkan. Semangat menghina. Akhirnya dipublish di web. Apa sih manfaatnya? Kalau hanya sebatas ingin menjatuhkan karakter. Karena itu ada sebagian yang berprinsip kita tidak perlu terlalu sering bahas manusia. Ini salah, ini salah, ini salah. Ya meskipun ada waktunya kita bahas itu, ada waktunya kita bahas ini. Tapi yang dominan seharusnya kan lebih ke arah pendidikan. Yang dominan itu pendidikan. Bukan hukuman. Ya, bukan golek musuh ya. Nah, wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, bagaimana cara kita tahu bahwa kita ditakdirkan punya jodoh atau tidak? Apakah kemudian kita berambisi mencari jodoh atau santai-santai saja? Bagaimana cara kita, gimana tadi? Cara kita tahu kita ditakdirkan punya jodoh atau tidak? Bagaimana caranya? Caranya nggak ada caranya. Gimana? Ya, gimana caranya bisa mengetahui yang tertulis di Lauhul Mahfudz? Enggak ada caranya. Sehingga bagaimana caranya untuk melihat rahasia Allah? Mustahil. Enggak mungkin. Baik. Tapi teorinya seperti ini ya. Kita tidak tahu masa depan. Sepakat? Sepakat. Sudah? Jangan jadikan yang tidak kita tahu sebagai alasan. Enggak ngerti kok jadikan sebagai alasan. Kita tidak tahu masa depan. Maka jangan jadikan sesuatu yang tidak kita ketahui sebagai alasan. Lah aku ditakdirnya kok yang ini kok. Ngerti mu sekondi? Ya kira-kira. Oh, orang ngerti kok. Jadikan alasan. Kita baru boleh menjadikan sebagai alasan kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi gak boleh. Makanya tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Baik. Karena itu, jika kita ingin mendapat sesuatu, maka usaha, cari sebab. Begitu? Wah, ini nggak nyambung ya, biar lebih lengkap ini. Satu-satunya zat, ini kita ulang dulu ya. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab adalah Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah, jika Allah mengendaki sesuatu, maka Allah berfirman kun fayakun. Manusia mau kayak gini enggak bisa. Dia tidak bisa punya, tidak bisa kun fayakun. Sehingga siapa ingin mendapatkan sesuatu, maka dia harus usaha untuk cari sebab. Sehingga mau dapat jodoh, kok dia diam saja. Ya gimana dapat jodoh? Harus cari sebab. Paham ya? Yang belum dapat jodoh paham ya? InsyaAllah. Selanjutnya. Suatu ketika Anak saya kecewa atas suatu keputusan di sekolah. Saya mencoba mengajarkan anak tentang iman kepada takdir. Apapun yang terjadi sudah menjadi takdir dari Allah dan itu baik. Lalu anak saya balas bertanya, kalau begitu maksiat juga takdir dari Allah. Saya bingung menjawabnya Ustaz, karena saya khawatir anak bermaksiat dengan alasan ini juga takdir dari Allah. Baik. Ketika bingung, maka apa tadi? Pasrah. Nanti ajak kepada anak ibu atau anak bapak, nanti kita tanyakan ke Ustaz. Nah, gitu kan? Sehingga mungkin setelah menghadap Ustaz, lihat wajah Ustaz saja mungkin dia sudah berubah jadi baik. Bisa jadi ya. Karena takut ya, takut sama Ustaz. Betul, maksiat itu semuanya digandaki oleh Allah. Duh, maksiat kan tidak dicintai oleh Allah. Tidak semua yang digandaki oleh Allah itu dicintai. Dan tidak semua yang dicintai oleh Allah digandaki oleh Allah. Sehingga bedakan antara cinta dan kehendak. Cinta itu sesuatu yang mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Kehendak itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Tidak semua yang dicintai dikehendaki. Tidak semua yang dikehendaki dicintai. Betul nggak? Kok bisa? Allah subhanahu wa ta'ala mencintai semua hambanya bertauhid. Sujud kepadanya. Apakah itu terjadi? Tidak. Ada enggak hambanya yang kafir? Mayoritas penduduk bumi kafir. Karena jumlah manusia yang totalnya katanya berapa? 5M ya. 5 miliar. Yang 4 miliar non-muslim. Yang 1 miliar muslim. Dan yang 1 miliar ini pun campur-campur ya. Ada Syiah. Ada... Oh, tapi masuk di 1M ini. Jadi dihitung 1M ini kan menurut sensus dunia. Ada Syiah, ada aneka sekte-sekte yang menyimpang lainnya. Termasuk liberal juga sama masuk sini ya. Tayyib. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai manusia semuanya, ahlu sunnah, ahlu tauhid. Tapi ada banyak orang yang menyimpang. Sehingga Allah berkehendak berbeda dengan apa yang dia cintai. Termasuk juga maksiat. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz. Di dalam hadis ada keutamaan tentang berjamaah 40 hari tanpa terlambat takbirnya imam di masjid. Akan terbebas dari kemunafikan. Apakah dalil ini juga berlaku bagi perempuan? Wallahu alam, dohirnya hadis itu berlaku bagi yang wajib untuk datang ke masjid. Keutamaan orang yang sholat jamaah tepat waktu, tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ihram imam selama 40 hari, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bari'un minan nifaq. Dia berarti selamat dari kemunafikan. Dan itulah sholat arba'in yang benar ya. Hadisnya sahih. Namun, wallahu a'lam, dohirnya, karena wanita itu tidak wajib ke masjid, berarti dohirnya ini hanya berlaku bagi lelaki. Terus bagaimana cara wanita bisa mendapatkan keutamaan itu? Caranya adalah menikahi lelaki yang rajin ke masjid. Begitu ya. Betul. Sehingga suaminya yang didorong untuk punya karakter seperti itu. Gak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Karena suaminya jadi imam. Kan? Masya Allah. Jadi, kan ditunggu dia. Kan? Atau suaminya didorong. Pokoknya sebelum adzan sudah disiapin misalnya. agar suaminya bisa berangkat ke masjid lebih awal. Wallahu a'lam. Tapi saya tidak tahu, barangkali kalau Anda misalnya menjumpai ada keterangan ulama yang lain yang menyebutkan kalau itu berlaku juga bagi wanita, ya. Nanti mungkin bisa disampaikan ke kami sambil kita sama-sama belajar apakah wanita juga bisa mendapatkan keutamaan itu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.